الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد، كنا قبل الظهر نتحدث على الاستقامة وبعض أسبابها، ومن ذلكم التوبة إلى الله عز وجل. فالله عز وجل يفرح بتوبة العبد، فإذا تاب العبد واستغفر من ذنبه صقل قلبه. فمن أسباب الثبات التوبة إلى الله والاعتراف بالذنب والإقلاع منه والندم على ذلك، فهذا سبب عظيم. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إني يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أتوب إلى الله في اليوم 100 مرة، وهو مغفور له عليه الصلاة والسلام. فعلينا أن نكثر من الاستغفار والتوبة، ومن ذلكم أيضا كثرة الذكر، فإن الذكر حصن للإنسان من الشيطان، فإذا صرف الله عنك الشيطان صرفت عن المعاصي، فبالذكر بارك الله فيكم يحصل الخير العظيم. قال الله عز وجل فاذكروني أذكركم، فإذا ذكرك الله صرت من الفائزين. وقال يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. فأقول للإخوة الحفاظ على الذكر مهم، أذكار الصباح وأذكار المساء، أذكار النوم، هذا مما يعصم الإنسان من الضلالة ومن الشيطان. Kemudian beliau membuka lanjutan ceramah beliau dengan pujian kepada Allah, kemudian dua kalimat syahadat. Lantas kata beliau, kita telah berbicara mengenai al-istiqamah serta berbagai sebabnya. Di antara sebabnya adalah bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bertaubat kepada Allah adalah perkara yang membuat Allah bergembira terhadap hambanya. Apabila seorang hamba banyak bertaubat kepada Allah, memohon ampun kepadanya, maka hatinya akan menjadi kuat. Maka kita sangat membutuhkan bertaubat, melepaskan diri dari kemaksiatan dan menyesal atas kesalahan-kesalahan yang kita perbuat. Ini merupakan sebab yang besar untuk bisa istiqamah di atas agama Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang beliau adalah orang yang diampuni dosanya oleh Allah, beliau mengatakan, aku bertaubatlah kalian kepada Allah wahai sekalian manusia, karena sungguhnya aku bertaubat kepada Allah dalam sehari sebanyak 100 kali. Padahal beliau sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang diampuni oleh Allah. Maka sudah menjadi kewajiban kita untuk banyak beristighfar dan bertaubat kepadanya. Demikian pula memperbanyak zikir. Karena zikir itu adalah pelindung dari syaitan. Bila seorang hamba dilindungi oleh Allah dari syaitan, maka niscaya dia akan dijauhkan dari kemaksiatan-kemaksiatan. Zikir itu mengandung kebaikan yang cukup agung. Disebutkan, maka ingatlah oleh kalian, berzikirlah kalian kepadaku, niscaya aku akan mengingat kalian. Apabila engkau berzikir kepada Allah, pastilah engkau akan termasuk dari orang-orang yang beruntung. Demikian pula dalam ayat, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Maka sangatlah penting untuk kita selalu menjaga zikir. Zikir di pagi hari, zikir di sore hari, zikir akan tidur, zikir bangun tidur dan selanjutnya. Ini semua akan menjaga kita dari kesesatan-kesesatan dan juga tipu daya syaitan. Wa min asbab al-istiqamah was-sabat al-muhafazah 'ala majalis al-'ilm. فإن العلم طريق إلى الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. والحديث المتفق عليه الآخر من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالعلم ترزق بسببه الخشية والخوف من الله. علم القرآن والسنة يعطيك خشية من الله. إنما يخشى الله من عباده العلماء. فما تجد عالما بحمد الله يعترض الناس في الطريق يقاتلهم أو ينهبهم، ولا تجد عالما يبدأ يغني ويزمر، ولا تجد عالما من علماء الإسلام والسنة يجاهر بشرب الخمر أو التعرض للنساء، عنده خوف من الله خشية. وغيرها من المعاصي الظاهرة تجد أن أهل العلم أبعد الناس عن هذا. إلا من فسد، هذا نادر قليل. فعليكم بالحفاظ والمحافظة على مجالس العلم والاستفادة من أهل العلم ومن الدعاة. بعض الأحيان قد لا تجد عالما كبيرا في بلدك ولا تستطيع الرحلة إلى بلاد أخرى، فاستفد من علماء المنطقة والبلد ما داموا على الخير والسنة. وعندكم هنا في جاكرتا أساتذة أفاضل نحسبهم على خير، والله حسيبهم من الدعاة الأستاذ الأستاذ أبو عثمان عبد البر، والأستاذ علي باسوكي، والأخ الأستاذ أيوب أبو أيوب، الأستاذ محمد بارحيم بارميم، والأستاذ ابن يونس، والأستاذ رزقي أبو زكريا، وغيرهم كثير جزاهم الله خيرا. وأما في أندونيسيا فطلاب العلم أكثر من أن يحصروا، ومشايخ العلم أيضا كثر، لكن أنتم في هذه المنطقة هؤلاء من إخوانكم الذين نحسبهم على خير والله حسيبهم، فاستفيدوا منهم وأعينوهم على طلب العلم والتعليم والدعوة، فأنتم على خير، هذا باب خير. طيب سلمكم الله، وأنا سأترك المجال للشيخ الفاضل ذي القرنين وهو أبو محمد من باكسر مما كسر، وأسأل الله تعالى أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، أن يجنبنا إياكم الفتن ما ظهر منها وبطن. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kemudian kata beliau, termasuk dari sebab-sebab keistiqomahan adalah menjaga untuk menghadiri majelis-majelis ilmu, karena majelis-majelis ilmu itu adalah jalan menuju surga. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, barang siapa yang menempuh sebuah jalan yang di sana dia menuntut ilmu, Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis ini muttafaqun alaih. Dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang Allah inginkan terhadapnya kebaikan, niscaya Allah fahamkan dia tentang agamanya. Maka ilmu itu akan membuatmu diberi rezeki rasa takut kepada Allah, yaitu ilmu tentang kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah menyatakan, hanya saja yang takut kepada Allah dari kalangan para hambanya adalah para ulama. Engkau tidak akan mendapati seorang ulama, seorang yang berilmu, dia menghadang manusia di tengah jalan untuk membunuhnya, atau untuk merampok, atau dia tenggelam di dalam bermain musik, atau dia menampakkan diri sedang meminum khamr, atau dia menghadang para wanita di tengah jalannya. Itu tidak akan engkau dapati, karena mereka adalah orang-orang yang mempunyai rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka para ulama adalah manusia yang sangat jauh dari kemaksiatan-kemaksiatan yang tampak, kecuali sebahagian kecil manusia yang telah rusak jalannya. Maka ambillah kemanfaatan, ambillah faedah ilmu dari majlis-majlis ilmu, dari para duat, dari para ulama. Terkadang di sebahagian tempat, di sebahagian negeri tidak didapatkan ulama, dan tidak juga mudah bagi para penduduknya untuk menempuh jalan menuju para ulama. Maka hendaknya mereka mengambil ilmu dari orang-orang yang membawa ilmu di tempat mereka. Di Jakarta ini ada beberapa da'i, para ustaz yang menyampaikan ilmu. Seperti yang beliau sebutkan, ada Ustaz Abu Uthman Abdul Bar, Ustaz Ali Basuki, kemudian Ustaz Ayyub Abu Ayyub, Ustaz Muhammad Barmim, Al-Ustaz Junu Yunus, dan Al-Ustaz Rizki, dan yang lainnya banyak, kata beliau. Dan di Indonesia tentu jumlahnya lebih banyak lagi dari kalangan para da'i dan para penuntut ilmu. Mereka yang berada di wilayah ini, para da'i ilallah, berada di atas kebaikan. Maka ambillah kemanfaatan ilmu dari mereka. Tuntutlah ilmu dari mereka. Bantulah mereka dalam dakwah. Ini adalah pintu kebaikan. Dan pada akhirnya beliau mengucapkan, aku mohon kepada Allah semoga selalu menolong kita untuk baik dalam mengingatnya, baik dalam beribadah kepadanya. Dan kita mohon kepada Allah semoga Allah menjauhkan kita dari berbagai macam fitnah yang tampak ataupun yang tidak tampak. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ta'ziman li sya'ni, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, adda'i ila ridwani sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsiran, amma ba'd. Sebenarnya bukan dari hak saya untuk berbicara di sini, tapi Syekh Hafizahullah Ta'ala meminta beliau, meminta saya untuk berbicara, dan permintaan beliau adalah perintah. Dan seperti yang dikatakan oleh orang Arab, mukrahun akhaka la batal, kawan engkau hanya orang yang terpaksa, bukan pemberani. Secara umum, bahwa tema yang kita dengar dari beliau pada hari ini adalah tema yang sangat berharga, dan poin-poin yang beliau sebutkan dari sebab-sebab yang membantu seorang hamba untuk istiqamah di atas agama, kuat di atas jalan yang lurus, bisa continue di atas ketaatan, adalah hal-hal yang indah, pondasi-pondasi yang sangat agung, dan pijakan-pijakan yang sangat diperlukan di dalam kehidupan. Beliau telah menyebutkan dari pentingnya menuntut ilmu, kemudian tentang taubat, kemudian tentang membaca dari sirah para nabi dan para rasul. Juga beliau sebutkan bagaimana perkara istiqamah itu di dalam sejumlah tempat dalam Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. mungkin berbicara tentang tema ini adalah pembahasan yang panjang dan tentunya banyak poin yang beliau tidak sebutkan di dalam hal ini, dan hal itu telah dimaklumi dan mungkin karena waktu yang ringkas, maka pada kesempatan ini juga saya ingatkan kepada diri saya dan kepada seluruh hadirin dan hadirat tentang pentingnya kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan keteguhan dan istiqamah di atas jalan yang lurus. Karena itu dari doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengajarkan doa sebagaimana dalam Sahih Muslim, Allahumma muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ta'atik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, kukuhkanlah, teguhkanlah hatiku di atas ketaatan kepadamu dan di atas agamamu. Dan juga di dalam sebuah hadis yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, dan hadis ini disyarah oleh Ibnu Rajab rahimahullah dalam sebuah risalah khusus, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada para sahabat perbendaharaan dari perbendaharaan yang lebih baik dari emas dan perak. Yaitu adalah doa yang agung, Allahumma inni as'aluka thabata fil amr wal azimata ala rusht wa as'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wa as'aluka husna ibadatik wa as'aluka syukra ni'matika wa husna ibadatik wa as'aluka lisanan sadiqa wa qalban salima wa as'aluka min khairi ma ta'lam wa a'udhu bika min syarri ma ta'lam wa astaghfiruka lima ta'lam innaka anta'allamul ghuyub. Arti dari doa yang agung ini, ya Allah, saya memohon kepadamu keteguhan di atas perkara dan azimah, keinginan yang kuat di atas petunjuk, dan saya memohon kepadamu hal-hal yang menyebabkan saya pasti mendapat rahmatmu dan perkara-perkara yang mengharuskan saya dapat ampunanmu, dan saya memohon kepadamu kesyukuran terhadap nikmat-nikmatmu, keindahan di dalam peribadatan kepadamu. Juga saya memohon kepadamu hati yang selamat dan lisan yang jujur, serta saya memohon kepadamu dari segala kebaikan yang engkau ketahui, dan saya berlindung dari segala kejelekan yang engkau ketahui, dan saya memohon ampun kepadamu dari dosa-dosa yang ada padaku dan engkau lebih mengetahuinya. Sungguhnya engkau maha mengetahui yang gaib. Maka ini dari sebagian doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang membantu seorang hamba itu untuk istiqamah di atas jalan. Tatkala ia selalu memohon kepada Rabbnya, mengingat pentingnya istiqamah di atas agama, pentingnya perkara yang agung ini, maka dia akan selalu bermohon kepada Allah, menuluskan dari keikhlasannya dan memperteguh dari semangatnya untuk selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala keteguhan dan istiqamah. Kemudian di antara sebab juga dari sebab istiqamah di atas ketaatan adalah seorang hamba kontinu di dalam melakukan amalan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau annakum fa'alu ma yu'aduna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita." وَإِذَا لَآتَيْنَاهُمْ مِنْ لَدُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا وَلَهَدَيْنَاهُمْ سِرَاطًا مُسْتَقِيمًا. Andai kata mereka itu melakukan apa yang diperintah kepada mereka, mereka beramal dengan ilmu yang diajarkan kepada mereka, maka itu yang terbaik untuk mereka dan hal yang paling mengukuhkan kedudukan mereka. Dan kalau sudah seperti itu, sungguh kami akan memberikan kepadanya pahala yang besar dan kami beri hidayah untuknya menuju kepada jalan yang lurus. Maka ini adalah sebab pokok yang menjaga seorang hamba di atas hidayah. Karena itulah para as-salaf rahimahumullahu ta'ala, mereka sangat perhatian sekali kepada sisi beramal terhadap ilmu yang dipelajari. Sebagian dari mereka, dari cara para as-salaf belajar, mereka membaca dari ayat-ayat Al-Quran, mereka tidak menambah kecuali setelah mempelajari dan mengamalkannya. Setelah mempelajari dan mengamalkannya. Dan ini dari sebab yang membantu seorang hamba untuk istiqamah di atas jalan yang lurus. Dari sebab yang membantu seorang hamba untuk istiqamah adalah dia tidak terlalu banyak menoleh kepada kehidupan dunia. Harusnya kehidupan dunia hina di dalam hatinya. dan cahaya kehidupan akhirat itu lebih besar di dalam dirinya. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada nabinya, "Walaula an sabbatnaka laqad kitta tarkanu ilaihim syai'an qalila. Idzal la adaqnaka dhi'fal hayati wa dhi'fal mamati, tsumma la tajidu laka 'alaina nasira." Andai kata kami tidak menuguhkan engkau ya Nabi Muhammad, tidak memberikan sabat kepada engkau, maka sungguh engkau telah mengharap kepada mereka sesuatu yang hina dari kehidupan dunia. Artinya bahwa keteguhan itu bertentangan dengan ambisi dan semangat seorang hamba dengan terhadap kehidupan dunia. Kapan cahaya kehidupan akhirat di dalam dirinya kuat, maka itulah sebab yang menyebabkan ia diteguhkan dan dikukuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas jalan yang lurus. Karena itulah seorang hamba harusnya selalu memupuk di dalam dirinya dari kehidupan akhirat. Selalu dia jadikan sisi kehidupan akhirat yang paling baik di dalam hatinya. Dan ini dari kalimat yang kita dengarkan tadi dari Syekhuna Hafizahullah Ta'ala, bagaimana pentingnya keikhlasan seorang menjaga dari amalan hatinya. Kalau diketahui ada kejujuran di dalam hatinya, Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan memberi untuknya hal yang lebih baik dan lebih baik dari segala yang diucapkan oleh manusia. Iya alamillahu fi qulubikum khairan yu'tikum khairan mimma ukhidha minkum wa yaghfir lakum. Kalau Allah mengetahui di hati kalian ada kebaikan, Allah akan memberi kepada kalian kebaikan lebih baik daripada apa yang diambil dari kalian, dan Allah akan mengampuni kalian. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man kanatid dunya hamma farraqa Allahu shamla waja'ala al-faqra baina ayni wa la ta'tihi min ad-dunya illa ma kutiba la. Siapa yang kehidupan dunia adalah semangatnya, tujuannya, maka Allah akan cerai-beraikan upayanya, dijadikan kefakiran antara kedua pelupuk matanya, dan tidak akan datang kepadanya dari kehidupan dunia kecuali apa yang digariskan saya. Tapi sebaliknya, wa man kanatil akhiratu hamma jama'a Allahu shamla wa ja'ala al-ghina fi qalbi wa ta'tihi ad-dunya wa hiya ragimah. Siapa yang kehidupan akhirat adalah tujuan hidupnya, maka Allah akan satukan upayanya dan akan dijadikan rasa cukup di dalam hatinya, dan dunia datang kepadanya dalam keadaan dunia itu diseret datang kepadanya, dipaksa untuk datang kepada hamba. Sebab seorang yang berpegang teguh dengan agama tidak perlu khawatir terhadap kehidupan dunia. Dunia tidak akan lari darinya. Rezeki sudah ditetapkan. Bahkan seorang yang beriman kepada Allah, dari ciri umat ini dia diuji dengan harta. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal." Setiap umat ada fitnanya, dan fitnah umatku adalah harta. Dan beliau juga bersabda, "Madibani ja'iani ursila fi ghanamin bi afsadalaha min hirsil mar'i 'ala al-mal wa syarafi lidinihi." Tidaklah dua serigala yang lapar dilepas di tengah kambing-kambing yang tidak ada pengembalanya. Tentunya dua serigala ini sangat merusak dalam kondisi yang seperti itu. Tapi Nabi berkata, kerusakan yang dibuat oleh dua serigala yang lapar ini tidaklah lebih besar daripada semangat seorang hamba untuk meraih harta dan meraih apa? Ketinggian di dalam kehidupan keagamaannya. Karena itulah ciri penghuni surga diterangkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Tilka ad-darul akhirah naj'aluha lilladheena la yuriduuna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Itulah kehidupan akhirat. Kami jadikan bagi orang yang tidak menghendaki ketinggian di atas muka bumi dan tidak menghendaki kerusakan. Ini dua ciri penghuni sorga. Dia tidak menghendaki ketinggian di atas muka bumi. Bukan dari kedudukan yang dia raih, bukan dari dunia yang dia cari, bukan pula kesewenang-wenangan tabiatnya, dan bukan pula kerusakan yang menjadi semangatnya. Karena itu dari ayat ini Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah membagi manusia menjadi empat golongan. Kata beliau, golongan yang pertama dan ini yang terbaiknya adalah golongan yang tidak menghendaki ketinggian di atas muka bumi dan tidak menghendaki kerusakan. Dan inilah penduduk sorga. Golongan yang kedua adalah golongan yang dia tidak menghendaki kerusakan di atas muka bumi. Iya. Jadi kalau dilihat golongan yang kedua ini, perkara zina, khamar, hal-hal yang diharamkan, sangat takut sekali dia dalam hal itu. Iya. Tapi dia ada penyakit yang lain. Dia senang berbuat, dia senang ketinggian di atas muka bumi. Dan kata beliau, ini yang menimpa sebagian orang yang menuntut ilmu. Sebagian orang yang menuntut ilmu. Diketemukan kadang, dia terhadap hal-hal yang diharamkan, sangat menjauhinya. Ya, berhati-hati di dalam memakan harta manusia. Tapi kadang dia memakan daging saudaranya dengan bergibah biasa. Ya. Hasad itu biasa di dalam dirinya. Karena penyakit yang kedua ada pada dirinya. Kemudian yang ketiga sebaliknya. Dia tidak menghendaki ketinggian di atas muka bumi. Tapi dia inginnya kerusakan. Ini biasanya yang dilakukan oleh orang-orang mujrim. Para begal, orang-orang yang gemar mencuri. Dia tidak ingin berkuasa. Tidak ingin mencari kedudukan. Dia ingin memenuhi syahwat dan keinginannya saja. Dan yang ketiga ini yang keempat yang paling rusaknya. Ya, menggabungkan antara dua kejelekan. Dia menghendaki ketinggian sekaligus berbuat kerusakan. Dan ini seperti Fir'aun, Haman dan yang semisal dengannya. Inilah empat golongan manusia. Dan yang terbaiknya adalah golongan yang pertama. Mereka inilah yang dikatakan sebagai penduduk sorga. Tilkad darul akhirah. Naja'aluha lilladina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada. Itulah kehidupan akhirat. Kami jadikan bagi orang yang tidak menghendaki ketinggian di atas muka bumi. Dan tidak menghendaki kerusakan. Dan ini yang terbaiknya. Dan ini jalan yang membantu seorang hamba untuk istiqamah. Karena itu hendaknya selalu kita hiasi kehidupan akhirat di dalam hati kita. Kita perterang lentera kehidupan hati. Lentera kehidupan akhirat di dalam hati. Hendaknya hati itu dari segala sudut dan relungnya dipenuhi dengan cahaya kehidupan akhirat. Agar kegelapan-kegelapan dari dosa dan maksiat dan kehidupan dunia sirna dari hati itu. Dan ini perlu seorang menegakkan kewajibannya. Meninggalkan hal yang diharamkan. Dia baik di dalam solat malamnya. Banyak memaafkan manusia. Pandai menjaga lisannya, dia sibukkan diri dengan hal yang bermanfaat, tidak masuk ke dalam perkara-perkara yang membahayakan, dan selainnya dari amalan-amalan yang dimaklumi. Kemudian yang terakhir yang ingin saya ingatkan di sini, di antara sebab yang sangat kuat membantu seorang hamba untuk istiqamah adalah dia mempertegas dari tauhid yang dia miliki, dan dia pelajari dengan baik dari pemurnian ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tauhid ini adalah asas segala perkara. Memurnikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah dakwah para nabi dan para rasul. Dan itulah yang menguatkan seorang hamba di dunia, di alam kubur dan tatkala dia menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Di alam kubur dia akan ditanya dengan tiga pertanyaan. Iya. Dia perlu belajar tauhid yang benar supaya dia bisa menjawab pertanyaan malaikat di alam kubur. Dan di akhirat Allah Subhanahu wa taala telah bersumpah akan menanyai semua manusia. Fa wa rabbika lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malun. Allah bersumpah dengan dirinya sendiri. Demi Rabbmu, sungguh kami akan bertanya kepada mereka semua tentang segala hal yang mereka kerjakan. Abul Ali yang menyebutkan bahwa yang ditanyakan pada hari kiamat ada dua hal. Yang pertama, apa yang kalian ibadahi? Dan yang kedua, bagaimana kalian menjawab dakwah para nabi dan para rasul. Ini dua pertanyaan harus kita siapkan jawabannya. Dan ini tidak akan terjawab kecuali orang yang mampu menjawab pertanyaan malaikat di alam kubur. Iya. Karena itulah perkara kuburan adalah perkara yang dahsyat. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu pernah berdiri di depan kubur. Beliau menangis sampai membasahi jenggotnya. Dikatakan kepada beliau, wahai Utsman, engkau menyebut sorga, menyebut neraka, tapi engkau tidak menangis. Begitu menyebut kuburan, engkau menangis. Kata beliau, saya mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-qabru awwalu manazilil akhirah, fa inna ja minhu fama ba'dahu aisar, wa illam yanju minhu fama ba'dahu ashad. Sungguhnya kubur itu adalah awal persinggahan negeri akhirat. Kalau dia selamat dari kuburan, yang setelahnya akan lebih mudah. Kalau dia tidak selamat di kubur, maka setelahnya akan lebih sulit. Kalau dia bisa menjawab 3 pertanyaan malaikat di alam kubur, akan lebih mudah dia menjawab pertanyaan pada hari kiamat. Dan 2 pertanyaan ini, dalam penafsiran Abu Aliyah terhadap ayat di surah Al-Hijr, ini dari kedalaman ilmu para as-salaf memahami ayat-ayat Al-Quran. Karena di ayat-ayat yang lain ditafsirkan hal yang memang seperti yang disebutkan oleh Abu Aliyah. Di surah Al-Qasas disebutkan 2 pertanyaan Allah pada hari kiamat. Yang pertama, firman Allah, wa yawma yunadihim fayaqulu aina syurakai alladziina kuntum taz'umun. Ketika Allah berteriak memanggil manusia, di manakah sekutu-sekutu yang kalian jadikan untukku, yang kalian sangka sebagai sekutu bagiku? Dipertanyakan tentang tauhidnya. Orang yang berbuat kesyirikan ditanya, mana sekutu yang kalian anggap sebagai sekutu bagiku? Maka ini makna ucapan Abu Aliyah, akan ditanya apa yang mereka ibadahi. Dan yang kedua adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa yauma yunadihim fayaqulu madza ajabtumul mursalin. Tatkala Allah memanggil mereka, dan nida itu dengan suara yang keras, panggilan, meneriaki. Karena itu adzan disebutkan apa? Disebut dengan nama nida, sebab tidak ada orang yang adzan diam-diam, memanggil dengan suara datar, pasti dengan suara keras. Dan ketika mereka dipanggil, Allah berkata kepada mereka, bagaimana kalian menjawab para rasul? Dan ini pertanyaan yang kedua, harus kita siapkan jawabannya. Maka seorang hamba yang menjaga 2 hal ini di dalam kehidupannya, ini adalah sebab yang membuat dia istiqamah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yatsabbitu Allahu alladziina aamanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah." Allah menguatkan orang yang beriman dengan ucapan yang sabit, ucapan yang teguh, dengan kalimat la ilaha illallah, dengan tauhid yang benar. Mereka akan dikuatkan di mana? Di kehidupan dunia dan di kehidupan akhirat. Di kehidupan akhirat masuk di dalamnya di alam kubur. Di segala hal dia akan diteguhkan, dikuatkan kalau dia menjaga dari tauhidnya, memperbaiki dari tauhidnya. Dan ini pertanyaan yang harus kita tanyakan pada diri kita masing-masing. Sudah siapkah kita menjawab pertanyaan malaikat di alam kubur? Apa bekal yang kita telah siapkan untuk menghadapi ujian di alam kubur? Mampukah kita membayangkan diri kita dahsyatnya pada hari kiamat? Matahari didekatkan di atas kepala. Setiap orang lupa akan keluarga dan orang yang dia cintai. Para nabi dan para rasul saja memikirkan dirinya masing-masing. Dan Allah bertanya dengan 2 pertanyaan ini. Apakah kita sudah menyiapkan jawabannya? Kadang sebagian manusia punya jawaban. Ya, pernah dengar, tapi belum tentu dia mampu mengucapkannya. Karena itu dalam hadis Bara bin Azib disebutkan, ada orang yang ditanya di alam kubur, siapa Rabbmu? Siapa Nabimu? Apa agamamu? Dia berkata apa? Haha la adiri. Sami'tun nasa yaquluna syai'an faqultu. Dia berkata, haha saya tidak tahu. Saya hanya mendengar manusia berucap seperti itu, saya ikut-ikut mengucapkannya. Perhatikan, ikut-ikutan tidak bermanfaat baginya. Di alam kubur dia tidak akan mampu menjawab. Dia harus mempelajari. Ya, sebab ini semua dari masalah-masalah wajib atas setiap muslim dan muslimat untuk mempelajarinya. Ya, tidak diberi alasan bagi siapa yang jahil di dalam hal tersebut. Apalagi dia hidup di tengah kaum muslimin. Hidup di tengah kaum muslimin. Ada ulama yang bisa mengajarkannya. Ada guru-guru yang bisa menuntunkan hal tersebut. Kemudian dia tidak mempelajarinya. Maka kalau dia keluar dari jalan yang lurus, ya, timpang kehidupannya di dunia dan di akhirat, jangan sekali-sekali dia menyalahkan kecuali dirinya sendiri. Nikmat Allah terlalu banyak kepada kita. Kesempatan dan anugerah berlimpah ruah. Tetapi kesalahan, kekurangan itu selalu berasal dari diri kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua dan menjaga kita semua di atas jalan yang lurus, mengampuni segala dosa-dosa dan kesalahan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menguatkan kita semua di atas kalimat yang kuat, di atas istiqamah di kehidupan dunia, di alam kubur, dan tatkala kita semua menghadap kepadanya. Innahu waliyudzalika walqadiru alaihi. Dan saya mohon maaf atas segala macam kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.